الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين حضرة الكرمة Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Mukhtasar Abi Jamrah, dan pagi hari ini kita memasuki hadis yang ke-96. Hadis yang sangat urgent sekali, yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu berbagai hukum yang terkait dengan membuat patung, melukis gambar, juga membuat foto. Ini tiga permasalahan yang terkait dengan kehidupan kita, bahkan mungkin ada seorang yang berprofesi terkait dengan hal-hal tersebut. Hadis yang ke-96 ini menerangkan tentang hukum permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ternyata kita saat ini tidak bisa lepas dari salah satu tiga perkara tersebut. Ini, kalau tidak membuat patung ya melukis, kalau enggak melukis ya apa? Foto ya, apalagi di HP kita saat ini aplikasinya semuanya dilengkapi dengan rata-rata ada fotonya. Nah ini, kadang yang foto selfie sebagainya ini pasang di sana, di sini, bagaimana hukumnya? Hadis yang ke-96 ini jawabannya. Baik, silakan para sahabat untuk membuka kitabnya, menyimak. Syukur-syukur dihafalkan ya. Ini hadis ini banyak sekali, 96 sudah kita dihafalkan kalau bisa. Ani bini Abbasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sawwara suratan fa inna allaha yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin fiha abadan. Saya ulangi lagi, man sawwara suratan fa inna allaha yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruha walaysa binafikhin fiha abadan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar, artinya nanti kita ada hukum perincian di sini, barang siapa yang menggambar sebuah gambar, ini gambar ini artinya apa nanti kita kaji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di hari kiamat nanti sampai dia bisa meniupkan ruh, sedangkan dia ruh untuk gambar tadi, sedangkan dia sampai kapanpun tidak akan bisa meniupkan ruh atau membuat ruh untuk gambar yang digambarnya tadi. Ini hadis sangat umum, artinya bagaimana kalimat yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata-kata sawwara, sawwara suratan. Nah, dalam kalimat Arab, sawwara ini atau suratan ini mempunyai tiga praktek. Artinya bagaimana ada seorang yang membuat patung, itu juga dinamakan taswir. Orang yang membuat foto, itu juga namanya juga taswir. Bahkan tempat foto namanya mahal taswir, tempat foto. Ini orang yang membuat gambar, lukisan, itu juga namanya taswir. Nah ini, lalu apa yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah yang ke-96 ini, di mana pelakunya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang begitu berat, yaitu apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan apa hasil karyanya tersebut, memberikan ruh, sedangkan sampai kapanpun dia tidak akan bisa. Ini Baik, kita kembali kepada apa yang telah diuraikan oleh para ulama. Jadi kita dalam hal ini akan membahas tiga permasalahan. Yang pertama adalah sawwara suratan yang diartikan sebagai patung. Barang siapa yang membuat patung, ini sawwara suratan patung. Bagaimana hukum patung ini? Nah ini, kalau yang digambar itu adalah patung, yang dibentuk itu bentuk patung atau timsal, ittafaqal ulama annahu haram. Maka semua ulama sepakat itu hukumnya haram. Saya ulangi lagi. Jadi kalau yang dimaksud patung tim taswir itu adalah membuat patung dari timsal, maka ulama sepakat, semua ulama sepakat annahu haram, haram, haram. Itu adalah haram. Dalilnya mana? Ulama mengambil dalil dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Di hari kiamat, orang yang paling pedih siksanya adalah orang-orang yang musawwirun, yang membuat patung. Alladzina yudhahiuna bi khalqillah. Di mana mereka tujuannya adalah untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Lalu siapa orang yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan, yaitu menciptakan makhluk seperti makhluk yang aku ciptakan. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis ini dipahami oleh para ulama bahwasannya al-musawwirun atau orang-orang yang menggambar, alladzina yudhahiuna bi khalqillah, yang menandingi ciptaan Allah, itu diartikan sebagai orang-orang yang membuat patung. Karena patung ini paling mirip dengan apa? Makhluk ciptaan Allah. Jadi yang pertama, jadi ketika al-musawwirun itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang membuat patung, maka ulama sepakat hukumnya adalah haram, bahkan diancam oleh Allah dapat hukuman yang paling pedih di akhirat. Ini orang-orang pembuat patung. Ini terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, pencipta apa, perawi hadis ini. Dia berdialog dengan orang yang profesinya sebagai pembuat patung. Jadi ngeyel, saya bisa meninggalkan semuanya, tapi ini pekerjaan saya. Diulangi lagi oleh Abdullah ibnu Abbas, saya tidak berbicara kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ini pekerjaanmu atau tidak? Kenapa kamu bisa meninggalkan yang lain tapi yang ini tidak? Ini emang rizki cuma itu saja kan? Tidak. Ini sampai segitunya Abdullah ibnu Abbas, perawi hadis ini, ketika berdialog dengan orang sezamannya yang kebetulan profesinya sebagai pembuat patung. Ingat, kita ini kerja mencari rezeki untuk apa? Untuk bekal ibadah. Kalau jalannya sudah salah, berarti bagaimana kita mau mencapai tujuan yaitu ibadah? Kalau jalannya salah, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak bisa menghalalkan semua zarah. Jadi orang-orang pembuat patung ini diancam. Selain ini jelas ulama haram, ini adalah orang-orang yang akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang paling pedih. Yang kedua, orang-orang yang di rumahnya ada patung-patungnya, malaikat tidak masuk. La tadkhulul malaikatu baitan fihi tamazil. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada patung-patungnya. Ini cara umum. Jadi kalau patung hukumnya bagaimana? Haram. Jelas, ulama sepakat haram. Ada dua ancaman, siksa terpedih di akhirat. Yang kedua, rumahnya pun tidak dikunjungi malaikat, tidak bisa dimasuki malaikat. Kecuali patung-patung atau boneka-boneka istilahnya yang untuk mainan anak-anak. Nah, ada patung anak-anak kan, anak-anak suka main-main ya. Ada patung atau Barbie, apa? Boneka Barbie. Ada boneka Upin-Ipin. Nah ini, Upin-Upin. Ini bagaimana anak-anak ini? Kalau memang untuk anak-anak, maka itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Tidak haram. Untuk anak-anak yang pakai anak-anak juga ya. Untuk anak-anak yang pakai bapak-bapak, gak nyambung. Kenapa? Karena anak-anak ketika menggunakan itu dan menciptakan itu, niatnya tidak untuk menandingi ciptaan Allah. Niatnya untuk apa? Untuk mainan anak-anak. Dan itu terjadi langsung dalam kehidupan Rasulullah. Sayyidah Aisyah, ketika suatu hari beliau itu ditemukan oleh Rasulullah sedang main-mainan. Apa itu wahai Aisyah? Ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari. Rasul ini apa itu boneka? Boneka apa? Boneka kuda. Oh, kuda. Kemudian Rasul bertanya, kuda? Kok kenapa kuda ada sayapnya? Namanya anak-anak kuda pakai sayap. Kuda dari Hong Kong memang enggak ada kuda pakai sayap. Tapi namanya anak-anak. Ini Sayyidah Aisyah. Itu apa? Kuda. Loh, kok kuda ada sayapnya? Aisyah kembali menjawab ke Rasul, namanya juga anak-anak Rasul. Rasul, emang Rasul belum pernah dengar apa Nabi Sulaiman itu kudanya bersayap. Namanya anak-anak. Jadi luar biasa. Jadi kalau memang patung itu atau boneka itu digunakan untuk anak-anak, maka hukumnya boleh. Sekarang kalau bonekanya untuk santri akhwat yang sudah segede itu ngelonin boneka apa ngelonin itu? Pengelonin itu apa? Tidurnya peluknya guling-gulingnya boneka. Bonekanya Mike Tyson. Ini bagaimana hukumnya? Ya enggak ada. Enggak boleh. Enggak boleh, kan bukan anak-anak lagi. Beli boneka yang gede ada seperti itu. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau kalian masih anak-anak, belum balik lah, masih kecil, suka ngompol, itu boleh. Ini. Paham hukumnya pertama? Itu yang pertama. Yang kedua, al-musawwirun. Ini bagaimana ketika al-musawwirun diartikan sebagai menggambar. Bagaimana hukum menggambar ini? Imam Qurtubi pernah dalam buku beliau Al-Halal War-Haram menjelaskan tentang hukum ini dan juga para ulama yang lain bahwasanya dilihat. Kalau memang itu adalah menggambar, maka dilihat untuk apa gambar itu dibuat. Dilihat tujuannya apa membuat gambar itu. Tujuan yang menyuruh membuat atau yang membuat, dilihat semua. Yang kedua, di mana apa itu pembuatannya, di mana pembuatannya dan di mana diletakkannya. Ini juga menjadi tinjauan para ulama ini. Bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Kapan itu melukis itu menjadi haram? Jika orang melukis makhluk Allah dengan tujuan untuk kemudian disembah atau dijadikan sebagai apa sesuatu yang didewa-dewakan. Seperti orang gambar orang India katakanlah orang Hindu. Hindu tuhannya apa? Sapi. Sepi. Tuhannya apa? Tuhannya apa? Sepi. Orang Hindu gambar sepi, kemudian taruh di rumah disembah-sembah. Bagaimana hukum tadi? Haram. Kenapa? Karena tujuannya sudah haram. Hukumnya tujuan tadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diambil dari mana? Diambil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, asaddun nasi adzabar yaumil qiyamati al-musawwirun. Ini al-musawwirun. Al-musawwirun tadi ditafsiri oleh Imam Tabarani bahwa makna al-musawwirun di sini adalah orang-orang yang melukis dengan tujuan untuk kemudian lukisan itu dijadikan sebagai sesembahan, sebagai tempat mereka ibadah. Itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, haram jika dia melukis tujuan lukisannya untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat lukisan begitu indah, tujuannya oh itu seperti itu, lukisan saya menandingi ciptaan Allah. Bunga mawarnya bagusan bunga mawar lukisan saya. Nah ini lukisan semacam ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena untuk menandingi ciptaan Allah, apalagi membuat gambar manusia dan sebagainya yang memang tujuannya untuk ada niatan untuk menandingi ciptaan Allah, maka itu hukumnya haram melukis seperti itu. Dan tidak apa-apa yang ketiga, kalau memang orang itu melukis dengan tidak ada tujuan di atas, jadi tidak ada tujuan untuk apa? Untuk menjadikan sesembahan, juga tidak ada tujuan untuk dijadikan sebagai tandingan ciptaan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ada lagi yang menafsir, kalau tidak ada atau memperinci, tidak ada tujuan seperti di atas, tidak untuk tujuan menandingi ciptaan Allah jelas haram. Tidak untuk tadi apa yang pertama? Persembahan haram. Sekarang kalau memang tidak ada tujuan itu, dilihat, ditafsir lagi, diperinci lagi. Kalau memang gambarnya gambar sempurna, terutama kepalanya ada, yang sekiranya bisa hidup kalau diberi nyawa, maka haram. Jadi enggak melukis gambar sempurna. Mulai dari rambut sampai ujung kaki dilukis. Jadi ini orang bisa hidup. Nah, ini dalam perincian pendapat yang keempat ini dilihat kalau memang seperti ini gambar sempurna yang dilukis, maka hukumnya haram. Artinya andaikan makhluk itu dalam kondisi seperti itu bisa hidup, berarti hukumnya haram. Tapi kalau gambar katakanlah kepalanya hilang atau kepalanya tertutupi oleh bunga atau tertutupi oleh apa, buku, berarti kan nggak punya kepala, badannya ada, maka itu adalah boleh. Jadi ada empat pendapat tentang masalah bagaimana hukum menggambar. Bisa haram mutlak, ya kan, dengan tuan tadi, bisa apa, bisa tidak haram, bisa tidak haram juga, juga ada yang perincian tadi, ada yang membedakan, ada tidak haram mutlak jika ada tujuan dua di atas tadi, ada yang mengharamkan dengan syarat gambarnya adalah sempurna. Nah ini mereka juga pakai dalil. Dalilnya apa? Dalilnya ketika dalam hadis An-Nasa'i diceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke rumahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ini tidak mau masuk. Beliau mengatakan kaifa adkhulu wa fi baitika sitrun fihi tasawir fa imma an tuqta' ru'usuha. Di hadis dalam An-Nasa'i. Jadi ketika disuruh masuk, Jibril mengatakan pada Rasulullah, bagaimana Rasul saya masuk ke rumahmu, di rumahmu ada satir. Satir itu apa? Tirai. Yang dalam tirai itu ada gambarnya, gambarnya lengkap, ada kepalanya. Maka beliau mengatakan, Jibril, imma antuk ketok, ada kalanya kamu potong kepalanya. Hanya dihilangkan gambar kepalanya, sehingga gambar yang ada di tirai tadi tidak menjadi gambar hidup. Sampai segitunya Rasulullah Muhammad SAW ini menjelaskan tentang bagaimana malaikat tidak mau masuk ke rumah seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang di rumah-rumah teman-teman kita kadang-kadang artis idolanya kafir lagi, dipajang di rumah. Kadang-kadang pakaiannya tidak sempurna lagi, tidak menutup aurat. Luar biasa. Ini bagaimana? Ini tidak mencerminkan jiwa seorang muslim, muslimah sejati. Walaupun perempuan yang masak dan gambarnya perempuan. Nah, ini. Ya, gambarnya perempuan, di kamarnya dikasih gambar lukisan Mona Lisa. Wah, apa Mona Lisa itu? Itu enggak kenal. Sundari Sukoco kenal? Aduh. Waljina kenal? Putri Diana kenal? Orang tidak kenal? Mak Erot kenal? Aduh, luar biasa ini. Itu gambar. Ternyata luar biasa ini hukum. Bagaimana sekarang yang ketiga, hukum foto? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan ke saya bagaimana hukum foto? Kamera-kamera HP-nya, ayo, isinya foto-foto semua. Bagaimana hukum foto? Boleh tidak? Boleh. Yakin sekali kamu boleh, boleh, boleh itu. Dari mana mengatakan boleh, boleh? Foto secara umum adalah boleh. Karena foto itu ada hakannya kan menangkap bayangan. Jadi memfoto itu berarti menangkap bayangan seseorang. Nah, tapi foto ini bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram ketika yang diabadikan ini gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Nah, memfoto boleh, kemudian memfoto orang maaf telanjang, boleh tidak? Ya kalau anaknya kecil telanjang enggak apa-apa. Ini dia lihat. Atau memfotonya boleh, kemudian setelah itu tujuannya untuk nampang, untuk nampang. Oh. Ditampilkan di Facebook. Facebook. Namanya face itu apa? Wajah. Book itu buku. Tapi yang kamu tampilkan kenapa seluruh badanmu? Nah, atau bahkan mukamu itu berarti itu jebakan. Jadi harus waspada ya. Kamu matang masang foto di Facebook. Tidak apalagi kadang-kadang apa itu kamu tidak tahu. Seorang muslimah itu kan seharusnya menjaga diri dari orang-orang yang hatinya tidak baik. Ada orang-orang itu berpenyakit hati, begitu nyari-nyari ketemu foto kamu langsung disimpan, diabadikan. Di apa namanya itu? Di save, ya, di save. Kemudian disimpan, dipandangi pagi, sore, malam. Nah, ini kayak minum pil, pagi, sore, malam. Ini kamu enggak sengaja kamu ini menyebar dosa sebenarnya. Nah, ini na'udzubillah summa. Jadi hukumnya halal-halal saja, tapi kemudian bisa menjadi haram ketika sudah berbuntut kepada sesuatu yang haram atau objeknya sesuatu yang diharamkan. Nah, ini maka waspadalah, waspadalah dan waspadalah. Apalagi macang foto di Facebook, fotonya tidak menutup kerudung, ya tidak menutup kerudung. Tidak pakai kerudung, memperlihatkan aurat. Dosa tidak? Udah gitu buang enggak? Gambarnya gambar kelulusan SMA di pilok-pilok begitu dengan laki-laki dan perempuan apa? Laki-laki bukan mahram, bergandengan apa? Haram tidak seperti itu? Haram. Seorang muslimah sejati tidak seperti itu. Yang di Facebooknya ada seperti itu, segera hilangkan sebelum Allah mencabut nyawamu. Nah, ayo. Segera hilangkan itu kebodohan, itu jahiliyah, tidak perlu dipertahankan. Paham? Itu jahiliyah tidak perlu dipertahankan. Ya, dayat ya. Dayat. Ya enggak dayat saja, akhwat. Iya. Iya, iya, iya, sudah dihilangkan, dilakukan ya. Dan menjadi santri yang lebih baik. Terus itu adalah hadis yang ke-90. Nanti kita lihat. Sekarang hadis yang ke-97. Jadi ternyata hadis ini mengandung 3 hukum. Yang pertama adalah hukum membuat patung. Yang kedua hukum menggambar. Yang ketiga hukum memfoto. Memfoto ini yang paling dekat dengan kita. Kayaknya kalau membuat patung gak ada yang bisa di sini. Melukis kayaknya juga gak ada yang bakat, ya kan? Yang ketiga ini yang kita sering terjebak, yaitu foto. Itu hukumnya awalnya boleh, ya bisa menjadi haram ketika medianya haram. Memfoto yang tidak menutup aurat atau ya gambar-gambar yang tidak baik, atau sudah terjadi foto asalnya baik tapi kemudian disebarkan dalam sesuatu yang bisa menimbulkan keharaman, maka itu menjadi haram. Nah, ini sampai segitunya. Terus 97, hadis yang ke-97. Ani bin Abbas nanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahakuma akhattum alaihi ajran kitabullahi ta'ala. Ini ya Allah, akhattum ahakuma akhattum alaihi ajran kitabullahi ta'ala. Artinya bagaimana ahakuma akhattum alaihi ajran, perkara yang kalian lebih berhak untuk mendapatkan upah itu kitabullahi ta'ala, artinya mengajarkan kitab atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengajar Quran ini sebenarnya secara hukum itu adalah, dalam hadis ini diceritakan boleh mengambil upah. Tapi ingat, ternyata ini juga ulama-ulama memandang kepada pentingnya menjaga sebuah niat, sehingga di sini timbul perbedaan ulama dalam masalah ini. Jadi secara umum, makanya memahami hadis itu harus dengan lewat pemahaman para ulama. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang itu sedikit-sedikit hadisnya mana? Ada enggak di Sahih Bukhari? Ada enggak di Sahih Muslim? Jadi kalau hadis yang selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dianggap apa gitu? Jadi luar biasa sekali. Kalau hadis cuma Sahih Bukhari Muslim, dan berarti Islam begitu sempit. Kenapa? Lihat itu hadisnya Al-Mustadrak. Apa? Al-Hakim An-Naisaburi. Hakim An-Naisaburi itu punya kitab namanya Al-Mustadrak. Itu kitab yang syaratnya seperti Sahih Bukhari Sahih Muslim, tapi tidak disebutkan oleh Sahih Bukhari Sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih, sahih. Lah bagaimana dengan Sahih Ibnu Hibban? Ini. Bagaimana dengan Sahih Ibnu Khuzaimah? Enggak dipakai semuanya. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Kita kutubus sitah yang jadi rujukan para ulama, bahkan kutubus tis'ah. Kenapa hanya dua itu yang dipakai? Ini menunjukkan sebenarnya mereka inilah orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama. Kenapa dia memakai itu? Hanya rujukan itu, berarti apakah Nabi pernah memerintahkan hanya pakailah Bukhari Muslim? Enggak ada seperti itu. Berarti ini adalah justru mereka adalah orang yang membuat apa? Bid'ah dalam agama. Agama dikebiri, dipangkas ini oleh tangan-tangan mereka ini. Jadi tujuannya namanya katanya membela agama, tapi justru membunuh agama. Inna Allah sayyu'ayyidu hadad din birujulin fajir. Hadis Rasulullah. Allah, Rasul menegaskan, Allah sungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki, dengan orang-orang yang fajir. Fajir itu apa? Orang-orang yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi mereka niatnya untuk membela agama, tapi ternyata justru jahat kepada agama. Mereka mungkin gak sadar. Dan itu sudah dinas dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lucu sekali orang-orang seperti ini. Bahkan ingat, masih ingat Syekh Budi apa kata beliau? Apa? Al-hadis madallatun illa lil faqih. Hadis itu menjadi sebuah perkara yang menyesatkan kecuali di tangan orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham tentang bagaimana arahnya hadis itu ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Kalau kita lihat tekstual hadis, sungguhnya perkara yang kalian paling berhak untuk menerima upah itu adalah mengajar kitab Allah. Ini kan pahamnya jelas sekali kan. Tetapi kenapa kemudian mazhab Hanafi, wa man adzalika al-Hanafiyah fi ta'lim? Kemudian kenapa Imam Hanafi tidak memperbolehkan orang ngajar Quran kemudian minta upah? Kenapa tidak boleh? Berarti Imam Hanafi tentang hadis dong. Oh tidak. Justru Imam Hanafi ketelitian beliau dalam memandang hadis. Li'annahu ibadatun wal ajru fiha 'ala Allah. Ngajar Quran itu kan ibadah. Dan ibadah itu pahalanya siapa? Pada Allah. Lihat semua dakwahnya Quran, dakwah para rasul. Surat Hud yang kita baca, in ajriya illa 'ala Allah. Pahalaku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dakwahnya Nabi Hud alaihi salam pada kaum 'Ad, dakwahnya Nabi Saleh pada kaum Samud. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wa ay kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagi kalian selain Allah. Ketika ditanya la as'alukum ajran, dan tidak minta upah apapun pada kalian, in ajriya illa 'alallah, upahku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an dipahami oleh para ulama juga. Imam Abu Hanifah ketika menyikapi hadis ini lebih teliti sekali beliau. Beliau berhati-hati karena melihat bagaimana kalimat-kalimat Quran. Sehingga beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah. Ketika ibadah, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya, upahnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inilah perbedaan ulama itu dibangun benar-benar dengan ilmu. Ya, tapi kalau ulama-ulama yang lain apa? Memperbolehkan. Tapi ingat, itu bukan menjadi tujuan awal dan akhir. Apalagi sampai menarik. Itu bukan ulama. Kalau sampai menarik. Kalau sudah menarik, itu bukan ulama, tapi itu apa? Bisa apa itu? Usaha. Bukan. Yang ngasih pelatihan-pelatihan namanya apa itu? Trainer. Nah, itu. Itu wajar. Berapa? Nah, sekali tampil 5 juta. Nah, itu wajar. Tapi kalau kiai berapa? Sekali pergi ya, udah tidak mau datang kalau tidak. Nah, itu. Sudah sepakat, Ustaz berangkat. Enggak ada apa? Harga sepakat Ustaz berangkat. Aduh, ini lebih ngeri lagi. Harga sepakat Ustaz berangkat. Kalau enggak sepakat, jadi sepakati dulu. Lakinya tawar-menawar. Bagaimana kalau sekali tampil 5 juta, nah ditawar. Udah 3 juta aja ya. Apa bedanya ilmu dengan dagangan di pasar? Nah, ini. Paham maksudnya? Boleh. Para mayoritas ulama mengatakan boleh, tapi ingat dengan batasan-batasan. Nah, itu jangan jadikan sebagai tujuan awal dan akhir, apalagi sampai menentukan harga dan harga. Nah, ini. Terus karena bisa mengurangi pahala semuanya, khawatir juga kita enggak dapat pahala apa-apa kecuali pahala dunia. Ini mengkhawatirkan. Terus An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-98. Tapi juga penting di sini ulama memperbolehkan. Kenapa? Karena repot juga. Kalau tidak boleh, semuanya tidak boleh, ini juga harus diwaspadai karena mental orang itu berbeda-beda. Kalau orang kemudian tidak memperbolehkan semua, lama-lama enggak ada yang ngajar Quran. Kalau enggak ada yang ngajar Quran, ada kiamat sama. Berarti apa? Bisa-bisa nanti orang tidak ada yang kenal dengan Al-Qur'an. Paham? Jadi arti hadis itu gimana? Perkara yang paling berhak dari kalian untuk mendapatkan upah adalah kitab Allah Ta'ala. Artinya mengajarkan Al-Qur'an. Jadi boleh secara hukum. Awal ulama mayoritas mengatakan boleh, kecuali Hanafi tadi. Dan boleh pun dengan persyaratan-persyaratan, tapi tadi itu mengkhawatirkan. Nah, kenapa di sini sampai boleh itu yang diutamakan? Karena mengkhawatirkan kalau tidak boleh, lama-lama enggak ada orang yang ngajar Quran. Karena mental orang sekian lama semakin ke belakang itu semakin apa? Semakin riskan. Nah, terus bagaimana kalau menarik untuk ngajar Quran? Jadi menarik mengajar Quran itu bukan mengamalkan hadis itu ya. Menarik memasang tarif mengajar Quran itu bukan mengamalkan hadis itu. Bukan hadis ini sebagai ukurannya. Bagi ukurannya, bukan justru mengamalkan hadis ini. Jadi penghargaan terhadap waktu itu yang perlu dipahami. Jadi kenapa diperbolehkan? Karena orang satu untuk menyelamatkan agama. Yang kedua, penghargaan terhadap waktu. Yang ngajar ini juga waktu dihargai tidak? Seperti amil dalam zakat. Ini kan zakat, bagi zakat itu ibadah. Kenapa amil diberi? Yang ngurus zakat karena penghargaan terhadap waktu, tenaga, pencerahan, apa? Tercurahkan semua itu. Maka di situ amil tidak boleh mengambil lebih dari jatah dia kalau kerja normal. Tidak bisa dia kemudian mengambil jatah seperti apa? Fakir miskin yang banyak, enggak bisa. Dia tetap seperti kerja normal. Gitu. Di penghargaan terhadap waktu yang digunakan oleh orang-orang yang mengajar tadi. Yang normal-normal saja. Allahu a'lam. Aduh. Tapi sekarang banyak yang sudah mahal-mahal itu ya urusan masing-masing lah ya. Intinya boleh, tapi kalau bisa yang normal-normal saja. Kenapa? Jangan sampai justru kita menjadi orang yang menghalangi kemajuan agama ini karena perilaku-perilaku kita. Terus 98. An Abi Sa'id Al-Khudri qala intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin ini ada seorang pengurus yayasan datang ke saya. Dia sekarang alhamdulillah dapat tanah wakaf baru 1 hektar lebih. Ya. Jadi mendirikan yayasan Tahfidz Quran. Awal-awal dia bismillah memang ustaz, dia hafid gratis, ngajar juga dengan istrinya gratis juga. Sarjananya digratiskan, dibantu, alhamdulillah rezeki ada. Kemudian orang yang meminjamkan tanahnya ini masuk dalam kepengurusan yayasannya, masuk di bagian juga di masalah pembina ya. Lama-lama santri masuk wajib membayar 12 juta dan wajib membayar ini dan itu. Ketika ustadz ini protes, kok jadi begini, kan niat kita kan awal gak seperti ini. Akhirnya malah ribut. Bahkan yayasan itu asetnya sudah banyak, sudah punya menghasilkan berbagai produk termasuk produknya itu mengeluarkan apa, jual makanan apa namanya itu keripik ya, bahkan sudah terjual sekian ratus kantong itu. Akhirnya tidak bisa ada titik temu, yang satu jadi berjuang, yang satu sudah mulai untung rugi, akhirnya keluar. Seperti ini ada. Dan luar biasa sekali, begitu keluar, hari itu langsung dapat ketemu dengan temannya, kebetulan temannya ini dapat lagi nyari-nyari, ada orang nyari-nyari, akan mencari-nyari ustadz untuk apa, diberi tanah wakaf. 1 hektar plus 2000 meter untuk dia sedekah atau untuk ditempatin dia pemberian biasa. Jadi di luar wakaf. Wakafnya 1 hektar dikasih rumah, tanah untuk rumah berapa? 2000 meter cuma-cuma. Itu luar biasa. Jadi in ajriya illa alal Allah. Ya upahnya dari Allah. Sekarang yang ditinggalkan enggak jalan langsung. Itu jadi di sini yang menjadi harus diwaspadai. Ya butuh iuran, butuh untuk menormalkan kegiatan dan kalau harus ada dan sebagainya. Tapi kalau sudah kayak ada unsur jual beli sampai itu yang kemarin yang dialami oleh teman itu sudah menjadi sesuatu yang bahaya sekali. Itulah kadang-kadang itu seperti itu. Semua menjadi ibroh bagi kita, semua menjadi tauladan bagi kita. Dan luar biasa alhamdulillah sekarang ini pondok-pondok tahfidz Quran di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat ini banyak sekali, dan alhamdulillah rata-rata adalah banyak memberikan beasiswa-beasiswa. Ini adalah sebuah kemajuan yang patut disyukuri dan minat orang untuk menghafal semakin tinggi sekali. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri qala in talaqa nafarun min ashabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadhafuhu. Insyaallah hadis yang ke-98 ini nanti terkait dengan masalah menerima upah untuk mengobati orang. Untuk apa kalau orang kita bilangnya untuk subuh, apa subuh itu? Subuh tahu subuh? Kan bismillah sembuh. Itu boleh tidak menerima upah? Boleh, nanti di sini seperti orang dokter boleh juga menerima upah jasanya ini. Kalau kita kaji pada pertemuan yang akan datang besok lagi. Dan para sahabat sekalian, ini Yaum Arafah. Ini adalah hari Arafah, biasanya dari tahun-tahun kemarin di Darul Halim biasanya kita adakan zikir bersama ya. Itu buku zikir apa? Wirdul Azam. Itu adalah ijazah yang diajarkan oleh guru saya dan biasanya dibaca di Timur Tengah di sana Suriah itu pada hari wukuf Arafah. Jadi kita kalau enggak sempat baca setiap hari minimal setahun sekali dibaca pada hari Arafah. Bukunya masih banyak itu ya, ditaruh di bawah. Jadi kalau bisa nanti mulai habis duhur, karena itu panjang, nyicil, baca coba berapa bareng-bareng dipimpin, kemudian dilanjutkan setelah asar. Jadi sekiranya di buku segitu itu selesai dibaca di sebelum kita masuki waktu maghrib, siap? Nanti dikondisikan oleh teman-teman Gaza, dikondisikan nanti bukunya nanti dibagikan lagi, masih ada di bawah itu, dikir bareng-bareng dibaca pelan-pelan mulai dari habis duhur jam satuan, nyambung sampai menjelang asar kemudian dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib, insya Allah sudah selesai. Siap? Semoga kita mendapatkan keberkahan Yaum Arafah. Ya kalau kita nggak bisa wukuf di sana, kita wukuf di masjid lah ya. Kita wukuf di Masjid Darul Halim. Siapa tahu hari ini kita wukuf di sini, tahun depan kita bisa wukuf di Arafah. Amin Allahumma. Amin. Semoga bermanfaat sedikit. Yang penting rutin. Syukur-syukur dihafalkan. Walafu minkum. Mari kita akhiri dengan bertahlil 11 kali. Afdhul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namutu wa 'alayhi wa bihi nusyu insyaallah min al-aminin. Allahumma tsabbit ilmaha fi qulubina, Allahumma tsabbit ilmaha fi qulubina, Allahumma tsabbit ilmaha fi qulubina waj'alha akhir kalamina inda liqaika ya ilahana ya Allah kalimata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu